السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok agama, prinsip-prinsip dan ideologi yang sangat mendasar, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penggalan dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala terkait dengan bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap ahlil ahwa'i wal bidah. Beliau mengatakan wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Prinsip ahlu sunnah, salah satu ideologi dalam agama ini adalah untuk meninggalkan perdebatan dan bermajlis bersama pengikut hawa nafsu dan juga kebid'ahan. Itu termasuk salah satu prinsip dasar di dalam agama ini, yaitu kita tidak boleh nimbrung, kita tidak diperkenankan untuk mendengarkan ceramah-ceramah barakallahu fikum orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang di dalam agama ini. Walaupun tujuannya pengen tahu atau penasaran, barakallahu fikum. Di antara yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, contoh kelompok-kelompok yang memang sudah disepakati oleh mereka para ulama akan penyimpangannya adalah apa, Mas Febri? Syiah. Syiah. Yang kedua Khawarij. Barakallahu fikum. Kalau Syiah, bagaimana pemahamannya Abu Faruq? Mencela para sahabat, apalagi menuhankan Ali, apalagi Membolehkan berbohong. Nah, membolehkan untuk berbohong. Apa istilah mereka namanya? Taqiyah. Iya. Prinsip mereka namanya taqiyah. Menjaga identitas asli. Apa lagi? Pak Musomad bisa menambahkan? Mereka menuduh Ummul Mukminin sebagai pezina. Menuduh Aisyah sebagai pezina. Apa lagi? Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Apa lagi? Mereka menganggap bahwasanya Jibril berkhianat. Mereka menganggap Jibril berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Apa lagi? Barakallahu fiik. Iya, yaitu mereka menganggap yang menjadi nabi khatamul anbiya adalah Ali. Barakallahu. Itu akidah Syiah. Barakallahu. Dan iya, masih banyak lagi barakallahu fiikum bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada pada aliran Syiah ini, barakallahu. Dan di Indonesia sudah bisa dikatakan darurat Syiah. Ya. Mereka sudah mulai barakallahu fikum tayyib bergerak menyusup barakallahu fikum di tempat-tempat yang memang sangat-sangat strategis bagi mereka untuk memasukkan pemahaman-pemahamannya. Ya, di dunia politik juga tidak luput, di ormas-ormas besar barakallahu fikum juga tidak luput dari penyusup dari kalangan Syiah ini, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum makar Syiah terhadap kaum muslimin di negeri Indonesia ini bukan isapan jempol, tapi memang benar-benarnya nyata, barakallahu fikum. Bagi mereka yang mengamati dan peduli dengan pergerakan dakwah Islam di Indonesia, mereka akan tahu bagaimana sepak terjang aliran Syiah ini di barakallahu fikum negeri kita ini. Nah, ini berbahaya ya, Syiah sangat berbahaya. Kelompok yang kedua barakallahu fikum adalah Al-Khawarij barakallahu fikum. Apa akidahnya Khawarij, Pak Gun? Apa lagi? Dia mendahulukan waktunya daripada dalil. Apa lagi? Abu Haidar. Cukup itu saja. Pak, siapa namanya Pak? Sampean. Pak siapa? Pak Munif. Ada tambahan Pak untuk pemikiran Khawarij ini? Selain mereka itu memberontak kepada penguasa, ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Apa Pak Cipto? Karena tidak mereka memahami bahwa pelaku besar benar. Nah, iya. Mereka memahami pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Jadi kalau ada orang yang berzina, orang yang minum khamar, itu kafir semuanya. Bahkan para ulama itu mereka mengkafirkan, iya, negeri-negeri Islam. Barakallahu fikum. Baik. Jadi Islam-Islam yang ada sekarang itu mereka anggap Islam abangan, enggak sah. Barakallahu fikum. Halal darah dan hartanya. Kenapa? Karena masih berhukum dengan hukum tauhid. Iya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Kafir semuanya. Kemudian mereka tidak berbaiat kepada seorang imam yang berpegang dengan syariat, kata mereka. Sehingga orang yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka apa? Mati jahiliyah. Barakallah. Sehingga itu alasan mereka kenapa mereka tidak ada rasa iba, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersalah ketika mereka melakukan pengeboman-pengeboman di barakallahu'alaikum tempat-tempat yang di situ adalah mayoritasnya kaum muslimin, bahkan masjid mereka bom barakallahu'alaikum, karena mereka menganggap itu semua orang kafir, iya nggak sah barakallahu'alaikum. Itu pemahaman khawarij barakallahu'alaikum, iya, yang sekarang lebih ma'ruf dikenal dengan apa? ISIS. Kalau sebelumnya, sebelum ISIS, eksis siapa? Al-Qaeda. Iya. Setelah Al-Qaeda barakallahu fikum hancur, iya. Dengan barakallahu fikum disebarkan berita matinya Usama bin Laden, ISIS pun naik dan eksis barakallahu fikum. Baik. Iya. Dimendengarkan kalau ada barakallahu fikum dai-dai yang seperti ini karakternya, jangan didengarkan. Seperti apa tadi? Isi ceramahnya itu provokasi. Iya. Pokoknya diupayakan umat ini ditabrakkan sama penguasanya. Itu ciri-ciri khawarij. Ya. Barakallahu fikum. Rakyat itu dibuat apa? Selalu kontra dengan penguasanya. Kalau ada dai-dai yang seperti ini, muatan ceramahnya ya, isinya adalah provokasi, menyulut dan mengajak yang namanya demonstrasi, itu barakallahu fikum adalah gaya-gayanya orang-orang khawarij. Walaupun dia tidak mengaku sebagai seorang khawarij, tapi apa yang dia sampaikan barakallahu fikum itu sudah mencerminkan ya barakallahu fikum ideologinya orang-orang khawarij semenjak kemunculannya sampai sekarang. Itu di antara ciri khasnya barakallahu fikum. Sehingga kita yang mungkin tidak sengaja hadir duduk di situ keluar. Ya. Misal sholat Jumat ternyata yang ceramah isinya seperti itu. Ya, menghujat penguasa barakallahu fikum tayyib dan mengajak kaum muslimin untuk apa? Keluar. Ya, bergerak barakallahu fikum. Keluar saja di masjid. Hah? Cari masjid yang lain. Ya, itu termasuk prinsip agama. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan keterangan dari surat Al-An'am ayat 68 sampai 70. Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudzu fi hadithin ghairi. Kalau Anda melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami dengan penyimpangan, maka apa? Berpalinglah dari mereka. Tinggalkan. Sampai mereka ngomong yang benar. Sampai mereka bicara sesuatu yang sejalan dengan syariat. Kita tambahkan lagi barakallahu fikum di antara firqah ya, dolal, bid'ah yang menjadi usul dari kebid'ahan yang ada, yaitu kelompok murji'ah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kelompok murji'ah. Barakallahu fikum. Kelompok Murji'ah ini bertolak belakang keyakinannya dengan kelompok Khawarij. Kalau Khawarij berpendapat dosa akan memberikan efek, ya, menghancurkan sendi-sendi keimanan sampai habis. Ketika orang itu jatuh dalam dosa besar, maka apa? Habis semua keimanannya, tidak tersisa. Kalau Murji'ah sebaliknya, ya, iman itu tidak memberikan apa? Efek pada bukan iman apa? Dosa itu tidak memberikan efek pada berkurangnya iman. Sehingga mereka menganggap pelaku-pelaku kemaksiatan, bahkan tokoh-tokoh kekafiran itu mukmin. Ya. Fir'aun itu mukmin. Buktinya apa? Fir'aun itu meyakini kebenaran dakwahnya Nabi Musa. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, kata Allah. Fir'aun dan bala tentaranya itu menentang secara zahir Nabi Musa, tetapi jiwa-jiwa mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Ya. Dan ketika dia sedang sekarat hendak ditenggelamkan, dia baru mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Barakallahu. Baik. Kalau menurut Murji'ah, berarti Fir'aun itu mukmin. Iya, barakallahu fikum. Karena dia mengakui barakallahu fikum akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bahkan iblis juga sama. Barakallahu fikum. Iblis mereka katakan juga sebagai seorang mukmin. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Baik. Kelompok yang ketiga barakallahu fikum yang juga menjadi pokok asal dari kebid'ahan adalah kelompok apa? Qadariyah. Iya. Barakallahu fikum. Qadariyah ini adalah kelompok yang mengingkari takdir. Barakallahu fikum. Ya, kelompok yang mengingkari takdir. Artinya menurut mereka, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kuasa dan wewenang untuk barakallahu fikum mengatur kehendak hamba-hambanya. Ya. Jadi hamba itu ketika mereka bertindak melakukan perbuatan itu murni dari kekuasaan dan kemampuan mereka. Jadi bukan karena apa? Kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Itu qadariyah. Barakallahu fikum. Kalau dalam istilah syar'inya barakallahu fikum, pada hamba itu tidak ada kekuatan masyiah dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu melakukan perbuatan, di situ tidak sedikit pun ada kekuatan kehendak Allah. Ketika hamba itu melakukan perbuatan, di situ tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala padanya. Artinya perbuatan itu memang murni diciptakan oleh hamba, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu. Ini qadariyah. Ya, ini qadariyah, barakallahu fikum. Baik. Adapun lawannya barakallahu fikum adalah jabriyah. Ya, lawannya adalah jabriyah. Kalau jabriyah sebaliknya, mereka menetapkan ya, kehendak Allah pada hamba itu secara totalitas. Artinya memang hamba dalam melakukan tindakan itu tidak ada kehendak mereka sama sekali. Semua yang dilakukan oleh hamba itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan hamba ini seperti apa? seperti robot, ya, barakallahu fikum. Hamba ini diibaratkan seperti apa? Debu yang diterbangkan oleh angin, tidak memiliki kehendak sama sekali, barakallahu fikum. Nah, itu kelompok Jabriyah, barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum termasuk kelompok yang barakallahu fikum menyimpang adalah kelompok Mu'tazilah. Ya. Kelompok Mu'tazilah barakallahu fikum. Kelompok Mu'tazilah ini barakallahu fikum adalah kelompok yang dikenal dengan kelompok yang mendewakan akalnya. Mereka punya prinsip apabila terjadi kontradiksi antara akal dan wahyu, maka yang dikedepankan adalah akal. Iya. Ketika akal bertolak belakang dengan wahyu, maka akal yang dipakai. Sehingga tidak jarang mereka barakallahu fikum menolak beberapa hal-hal yang sifatnya prinsip di dalam agama ini, barakallahu fikum. Seperti azab kubur, ya, adanya azab kubur itu apa? Ditentang oleh mereka, barakallahu fikum. Karena menurut mereka, barakallahu fikum, tidak, iya, klop dengan akal, barakallahu fikum. Karena mereka sendiri mengatakan dalam barakallahu fikum penelitian mereka, orang yang diletakkan di dalam kubur di situ tidak menunjukkan apa? Reaksi dia sedang diazab atau sedang mendapatkan nikmat, barakallahu fikum. Tidak ada. Begitu juga barakallahu fikum, mereka ini mengingkari iya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat nanti. Mereka mengatakan itu sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Dengan alasan akal juga, ya. Mereka mengkiaskan kalau dikatakan seorang itu melihat Allah berarti menunjukkan Allah itu berada dalam sebuah apa? Dimensi, gitu ya. Berarti ada sesuatu yang meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka itu tidak boleh bagi Allah. Allah itu maha besar, tidak mungkin ada sesuatu yang bisa meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mentakwil, maksudnya itu bukan melihat dengan mata kepala, tapi maksudnya melihat dengan mata hati. Gitu ya. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat pada hari kiamat, menurut mereka itu bukan dengan mata secara hakiki, tapi apa? Dengan matahan, barakallahu fikum. Baik, itu menyelisih akidah ahli sunnah, barakallahu fikum. Padahal nas-nas yang menunjukkan sangat jelas kalau melihat di situ adalah benar-benar dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Di antaranya disebutkan dalam ayat barakallahu fikum wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri dan dia melihat kepada Rabb-nya. Di sini barakallahu fikum, nadhara itu dikaitkan dengan wajah. Dan yang namanya wajah itu adalah tempat posisinya mata. Jadi ayat ini kata mereka para ulama sangat jelas menunjukkan melihat di sini dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Iya. Harusnya kalau dengan mata hati, kulubu yauma idzin nadhira, hati-hati pada saat itu bercahaya. Ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya mereka melihat. Itu kalau melihat dengan mata hati. Tapi di dalam ayat Allah katakan apa? Wujuh, wajah. Menunjukkan apa? Melihat di situ adalah dengan mata secara hakiki. Ya. Disebutkan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim secara jelas Rasul mengatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat seperti kalian melihat apa? Bulan purnama. Iya. Itu jelas. Barakallahu fikum, dalam sebagian riwayat ditambahkan ayanan dengan mata secara hakiki. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Jadi orang-orang Mu'tazilah enggak bisa menerima ini. Dengan alasan apa? Tadi kalau dikatakan Allah itu mungkin untuk dilihat, berarti apa? Berarti Allah itu akan diliputi, kan? Barakallahu fikum. Oleh penglihatan hamba. Dan juga berarti Allah Subhanahu wa taala itu berada pada sebuah posisi yang artinya dalam sebuah dimensi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu menunjukkan barakallahu fikum akhlaknya orang yang tidak beriman. Gayanya Yahudi kan seperti itu. Iya. Nabinya suruh merintah sembelih sapi, tanyanya macam-macam. Sudah kalau tinggal sembelih saja beres urusannya, tapi mereka tidak mau. Barakallahu fikum. Itu iya. Mu'tazilah barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengedepankan akalnya. Barakallahu fikum. Iya. Kalau sekarang barakallahu fikum itu lebih dekat dengan kelompok Islam liberal. Ya. Mu'tazilah itu apa? Lebih dekat dengan kelompok Islam liberal. Sebagian para ulama mengatakan neo Mu'tazilah mereka itu. Mu'tazilah gaya baru. Mu'tazilah kontemporer. Antum lihat saja. Ya. Tapi jangan dilihat. Hah? Kalau lihat uraian mereka, tulisan-tulisan mereka, entah melalui media massa atau ceramah-ceramah mereka, ya, atau yang ada di YouTube, barakallahu fikum, kental sekali itu ya, aura akalnya itu luar biasa. Di mana mereka memelintir ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, pelintir-pelintir dengan mereka, barakallahu fikum, dengan akal-akal mereka. Ya. Sehingga Islam ini barakallahu fikum, di mulut-mulut mereka itu tidak memiliki sesuatu yang namanya kesakralan lagi. Islam itu bisa seenaknya sudah ngawur. Barakallahu fikum. Iya. Perempuan bisa jadi imam, kenapa tidak? Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian masalah sholat. Iya, barakallahu fikum. Boleh campur aduk laki-laki sama wanita. Barakallahu fikum. Dalam bab sholat, belum bab yang lain, barakallahu fikum. Iya, mengerikan. Ucapan dan penyampaian mereka. Barakallahu. Tapi kalau sudah belajar yang seperti ini, jangan. Gitu ya. Kalau yang sudah tahu, biarlah tahu. Yang belum tahu, jangan cari tahu ya. Karena tadi faedahnya sudah jelas. Kita tidak diperkenankan barakallahu fikum mendengar, iya, menyimak, nimbrung atau penasaran, pengen cari tahu. Jangan. Anda mempertaruhkan agama Anda. Anda mempertaruhkan hati Anda. Tenang saja Ustaz, kan sudah Ustaz kasih bekal saya. Enggak mungkin saya terpengaruh. Kata siapa? Barakallahu fikum. Iya. Ahlu bid'ah itu barakallahu fikum pintar dalam berbicara. Iya. Baik, pintar dalam berretorika. Barakallahu fikum. Yang mungkin barakallahu fikum tidak kalian dapatkan pada asatidah dari kalangan ahlu sunnah. Mungkin kita sering mendapati asatidah kita ya penjelasannya datar begitu saja. Tapi kalau mereka luar biasa ya. Barakallahu fikum, retorikanya, intonasinya, gaya bahasanya, istilah-istilahnya. Hati siapa yang tidak terfitnah? Barakallahu fikum. Jangankan orang yang sekelas kita barakallahu fikum, dari kalangan ulama salaf. Ya, dari kalangan ulama salaf barakallahu fikum. Mereka sangat berhati-hati. Iya. Ketika ada seorang ahli bid'ah dikenal, ya, ingin menyampaikan sebuah ayat kepada ulama tadi, ya fulan izinkan saya menyampaikan kamu sebuah ayat, ayat Quran, ya, bukan ngomong macam-macam, bukan Quran, bukan juga surat kabar, saya ingin menyampaikan kepada kamu satu ayat saja. Beliau mengatakan wala nisbah lah. Walaupun setengah ayat saya tidak mau. Jangankan satu, setengahnya saya tidak mau. Barakallahu fikum. Ditinggalkan oleh beliau. Murid-muridnya yang lain pada heran. Iya, yai, kenapa enggak mau dengerin? Cuman bacain ayat Al-Qur'an saja kok sampai enggak mau dengar. Bagus kan ayat Al-Qur'an? Barakallahu fikum. Baik, beliau menyatakan, iya, saya khawatir. Ya, ayat Al-Qur'an yang dia sampaikan barakallahu fikum itu apa? Sudah dicampur adukkan dengan pemahamannya. Iya. Barakallahu fikum. Terkadang ahli bid'ah itu hanya menyampaikan sebuah ayat, tetapi dalam ayat itu sudah mengandung pesan dari ideologi mereka. Contoh yang terjadi pada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Mereka hanya berkata kepada Ali, "Inil hukmu illa lillah." Cuma itu saja disampaikan kepada Ali. Maksudnya apa? Menyindir Ali. Ketika apa? Melakukan peristiwa tahkim. Iya. Menunjuk wakil masing-masing dari kedua belah pihak. Khawarij hanya menyampaikan ayat, "Inil hukmu illa lillah." Ali langsung paham maksudnya apa. Itu yang saya bilang tadi. Seorang ahli bid'ah terkadang hanya menyampaikan satu ayat. Wala ziyadah. Tidak ada ziyadah. Tapi di situ sudah apa? Barakallahu fikum. Dia susupkan keyakinan dia. Ya, dari ayat barakallahu fikum yang dia pahami sendiri. Yang dia takwil sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian dia susupkan di situ. Walaupun sekedar ayat, dia tidak menambahkan ucapan apa-apa. Tapi barakallahu fikum, manusia ya, yang mendengarkannya itu apa? Akan terbawa. Oh, ayat ini disampaikan oleh dia. Oh, mungkin itu maksud jadi pemahaman dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kenapa dia menganggap pemerintah kita sekarang itu kafir? Mengapa dia menganggap para mujtama masyarakat atau penduduk Indonesia ini kafir? Inil hukmu illa lillah. Karena memang tidak ada hukum melainkan milik Allah. Atau dia hanya menyampaikan ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Sudah, itu saja yang disampaikan. Tidak lebih. Barakallahu fikum. Iya. Atau dalam tweetnya. Itu yang disampaikan. Dia nge-tweet, tweet gitu ya. Ayat potongan. Barakallahu fikum. Itu sudah apa? Mengandung ideologi dia. Barakallahu fikum. Ya. Itu barakallahu fikum sikap salaf. Beda dengan sikap-sikap khalaf orang-orang belakangan. Barakallahu fikum. Mereka lebih barakallahu fikum. Iya, terpedaya dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Barakallahu fikum, merasa tidak mungkin, merasa aman, merasa barakallahu fikum sudah kuat, sudah kokoh. Barakallahu fikum, dan tidak jarang ya di kalangan mereka yang memang bingung. Tadinya apa? Sudah yakin. Ya, tapi setelah membaca, mendengar, melihat, oh ya juga ya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Terbawa, terkena syubhat. Karena memang ada nas barakallahu fikum yang mengatakan al-fitnatu khattabah wal qulubu dha'ifah. Ya, fitnah itu menyambar-nyambar sedangkan hati manusia itulah lemah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad di sini barakallahu fikum, ya, itu sebagai prinsip di dalam agama ini dan tidak bisa kita anggap enteng atau ringan. Ya. Dipegangi baik-baik. Kalau kita sudah tahu ini orang-orang menyimpang, barakallahu fikum, ini orang adalah sesat pemahamannya, sudahlah, enggak usah perlu penasaran cari tahu seperti apa sih. Iya, kalau yang sekarang kan terjadi pada umat seperti itu. Coba kamu lihat di YouTube. Ceramahnya itu seperti ini. Akhirnya buka di YouTube, pengen tahu. Iya. Atau coba kamu lihat di situs ini, barakallahu, dibuka situsnya. Iya, barakallahu fikum. Akhirnya terkena fitnah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Kalau zaman dahulu, barakallahu fikum, mereka para ulama mengingatkan dari sisi kitab-kitab mereka, karya-karya mereka. Iya, ahli bid'ah itu punya karya-karya besar, barakallahu fikum. Baik. Kalau sekarang, ya tadi, menggunakan media-media yang ada. Terkadang melalui apa? Twitternya. Iya, terkadang mereka juga memiliki radio apa? Streaming. Iya, terkadang juga mereka memiliki barakallahu fikum situs. Barakallahu fikum. Baik. Karena memang penyebaran itu lebih efisien. Iya. Dan hemat biaya, barakallahu fikum. Itu bisa sampai seluruh dunia mereka menyebarkan pemahaman tadi, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikika. Barakallahu fikum. Baik. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. Kata Imam Ahmad, di antara sunnah atau prinsip agama ini yang sangat ditekankan, yang barang siapa meninggalkan satu perangai saja darinya atau tidak mau menerima prinsip tadi, tidak beriman dengannya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai ahlu sunnah. Satu saja, jadi gak butuh semuanya. Satu saja dari prinsip pokok ahlus sunnah tidak dia imani, ya, tidak dia terima, satu saja, yang lain sepakat semua, maka dia bukan ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Ya. Itu kata Imam Ahmad. Masalah barakallahu fikum, mungkin kitab-kitabnya sama, ya, masyayikhnya sama, barakallahu fikum, tata cara amalnya ibadahnya sama, hanya satu saja yang beda. Sikap terhadap apa? Penguasa misal. Ya, dia menghalalkan apa? Pemberontakan kepada penguasa. Ya, menghalalkan yang namanya apa? Demonstrasi. Itu sudah menjadi satu prinsip. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Itu bisa apa? Keluar dari wilayah ahli sunnah. Di antaranya kata beliau adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imani biha wa la yuqalu lima wa la kaifa wa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Di antara prinsip pokok ahlus sunnah wal jamaah adalah iman kepada takdir. Baik dan buruk. ya. Barakallahu fikum. Dan membenarkan hadis-hadis yang berbicara tentang takdir, mengimaninya. Dalam masalah takdir tidak boleh ada pertanyaan barakallahu fikum lima wa kaifa. Mengapa dan bagaimana? Tidak boleh ada pertanyaan lima dan kaifa. Barakallahu. Iya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ini? Ya, dan tidak itu. Kenapa Abu Bakar yang dipilih beriman? Kenapa Umar yang dipilih beriman bukan Abu Jahal? Gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak boleh tanya seperti itu dalam masalah takdir. Kenapa aku diuji dengan seberat ini padahal aku adalah orang yang beriman kepada Allah? Kenapa orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir itu diberikan kelapangan dunianya? Ya boleh seperti itu pertanyaannya. Begitu juga barakallahu fikum kaifa? Bagaimana? Bagaimana bisa demikian? Bagaimana bisa begitu? Ya. Jadi dalam masalah takdir cukup bagi kita untuk mengimani, meyakini ini adalah takdir barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau wa inna ma huwa tasdiq wal iman. Iya. Cukup bagi kita hanya membenarkan dan meyakini barakallahu fikum. Iman kepada takdir itu mencakup barakallahu fikum empat rukun yang disebutkan oleh mereka para ulama. Tayyib. Yang pertama adalah martabatul ilm. Martabat ilmu. Maksudnya adalah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Jadi Allah mengetahui barakallahu fikum segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dengan pengetahuan yang rinci. Allah tahu semuanya, tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah ketahui. Dari semenjak penciptaan alam semesta sampai akhirnya. Allah tahu semuanya. Data-datanya lengkap. Barakallahu fikum ya. Tidak ada yang terlupakan. Tidak ada yang error. Ya. Tidak ada yang tereliminasi. Lengkap semuanya ada. Allah tahu semua. Barakallahu fikum. Itu termasuk iman kepada takdir. Barakallahu fikum. Iya. Sempat ada di awal-awal Islam barakallahu fikum sebuah pemikiran, yaitu apa? Innal amra unuf. Mereka mengatakan, iya, perkara yang terjadi di alam semesta ini tidak diketahui oleh Allah sampai itu terjadi. Itu sempat terjadi di awal-awal Islam. Ada pemikiran seperti ini. Yang barakallahu fikum diantaranya diprakasai oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dan itu disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Iya. Ada dua orang tabi'i. Barakallahu fikum. Yang ingin membawa kasus ini kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Baik. Yang pada saat itu, pada musim haji, ternyata kedua tabi ini bertemu dengan Abdullah bin Umar. Iya, barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau ada orang yang meyakini Allah itu tidak mengetahui, iya, dari apa yang terjadi di alam semesta ini, berarti dia sudah melenceng dari iman kepada takdir. Atau dia, barakallahu fikum, memiliki keyakinan ada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah itu memang pengetahuannya luas, ilmunya luas, tapi ada beberapa hal yang luput dari pengetahuan Allah. Berarti itu sudah apa? Melenceng dari iman kepada takdir. Ya, seorang yang iman kepada takdir, dia meyakini Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik secara global ataupun secara rinci. Yang kedua, barakallahu fikum, adalah martabatul kitabah. Martabatul kitabah artinya, barakallahu fikum, semua takdir-takdir yang ada itu tertulis, bukan hanya berada pada pengetahuan Allah saja, tetapi apa? Ada dokumentasinya. Ya. Jadi pengetahuan peristiwa-peristiwa tadi bukan hanya disimpan dalam ilmu Allah saja, tetapi apa? Didokumentasikan, ditulis dalam sebuah kitab yang dikenal dengan kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Yaitu kitab yang mencatat, barakallahu fikum, histori alam semesta. Ya, lengkap, detail. Dari semenjak Allah menciptakan alam ini sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kalau ada yang memiliki keyakinan ada beberapa peristiwa yang tidak tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Barakallahu. Ada yang luput dari Lauhul Mahfuz. Berarti itu sudah melenceng dari iman kepada takdir. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Apakah ada yang saya tahu untuk poin yang pertama itu ada yang menyelisihinya. Ya. Barakallahu fikum. Yang di apa? Sebutkan adalah Ma'bad al-Juhani. Dia meyakini Allah itu ada perkara yang tidak diketahui oleh Allah sampai perkara itu terjadi. Barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum, dalil dari dua martabat ini itu disebutkan di antaranya dalam Tayyib surat Al-Hajj ayat ke-70. Surat Al-Hajj ayat ke-70. Allah mengatakan, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir." Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi. Tidakkah Anda mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitabin, dan itu semua tertulis dalam kitab. Iya. Satu ayat untuk menunjukkan dalil dua dari martabat tadi. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu mengilmui segala sesuatu, kemudian apa yang Allah ketahui dari segala sesuatu tadi tercatat dalam sebuah kitab. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum dikuatkan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga pena itu termasuk apa? Iya. Makhluk yang lebih tua dari kita. Gitu ya. Sudah ada sebelum kita. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faqala uktub. Dan Allah katakan kepada pena tadi apa? Tulislah. Faqala ma aktub. Dan pena tadi berkata, apa yang harus aku tulis? Iya. Maka Allah katakan, tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari hari kiamat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian barakallahu fikum martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga yaitu martabat al-masyiah. Al-masyiah maksudnya adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu yang terjadi itu tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk. Iya, kehendak Allah. Ada orang mati bunuh diri, itu kehendak Allah. Iya. Barakallahu fikum. Ada orang yang murtad, ya itu kehendak Allah. Barakallahu fikum. Baik. Ada orang yang beriman, itu juga kehendak Allah. Semuanya. Iblis, ya itu juga kehendak Allah. Iya. Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Poin ini juga akan menimbulkan sekian banyak pertanyaan. Nanti akan kita bahas, kita kupas. Ya kan? Kok bisa ya Allah menghendaki sesuatu yang jelek? Gitu ya. Padahal yang namanya kejelekan itu tidak bisa dinisbahkan kepada Allah. Asyarru laisa ilaika, kata Rasulullah. Kejelekan itu tidak berasal dari kamu. Nah, tapi buktinya katanya Ustaz tadi itu semua kehendak Allah. Akan ada jawabannya. Ya. Hah? Isbir, to be continue insyaallah. Baik, para kawan. Yang penting ini dulu, poin ini perlu dipahami. Jadi termasuk iman kepada takdir apa? Meyakini segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-khalqu, ya, al-khalqu. Penciptaan. Penciptaan. Maksudnya barakallahu fikum bahwasanya semua peristiwa yang terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakannya. Barakallahu fikum. Ini empat, ya, martabat, empat rukun iman kepada takdir harus ada semuanya. Kalau satunya bolong, maka orang ini dikatakan apa? Sudah menyimpang dari iman kepada takdir. Ya. Jadi seorang itu baru dikatakan percaya takdir ketika dia meyakini empat ini. Dia meyakini itu semua diketahui oleh Allah. Dia meyakini itu semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfudz. Dia meyakini itu semua dengan kehendak Allah. Dia meyakini itu semua adalah ciptaan Allah. Baru dikatakan orang ini iman kepada takdir. Barakallahu. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan dua rukun yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, untuk rukun masyiah itu disebutkan dalam barakallahu fikum surat Yasin ayat ke-82. Surat Yasin ayat ke-82 Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Iya. Perkara yang terjadi itu kalau Allah berkehendak, tinggal Allah katakan jadi maka terjadilah. Ya, kalau Allah berkehendak, enggak akan ada yang bisa melawan. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi. Pasti akan terjadi. Barakallahu fikum. Kemudian juga dengan ayat yang barakallahu fikum ma'ruf, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendak itu di bawah kendali dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Adapun dari yang menunjukkan barakallahu fikum al-khalqu tayyib, yaitu ayat di mana Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Surat apa itu? Saya lihat dulu. Sini enggak disebutkan suratnya. Nah, dalam surat Az-Zumar ya, surat Az-Zumar ayat ke-62. Surat Az-Zumar ayat ke-62. Allahu khaliqu ya kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga bisa ditambahkan ayat yang lain. Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Surat As-Saffat ayat 96. Iya, surat As-Saffat ayat 96. Wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Naam. Barakallahu. Allah adalah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian amalkan. Barakallahu fikum. Baik. Itu rukun iman kepada takdir ya. Ilmu, kitabah, masyiah dan al khalqu. Barakallahu fikum. Poin-poin ini akan banyak pertanyaan. Nanti akan kita kupas terkait dengan barakallahu fikum masyiah. Ya. Apakah hamba juga mendapatkan memiliki yang namanya masyiah? Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau dikatakan Allah yang menciptakan perbuatan hamba, bagaimana dengan hamba itu sendiri? Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita kupas pada kesempatan yang akan datang terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan takdir. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Ya. Orang yang sedikit ilmu tentang permasalahan takdir itu sangat gampang untuk menyimpang. Ya. Sangat rapuh. Orang yang enggak punya ilmu tentang masalah takdir, orangnya sangat rapuh. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Ketika dia mendapatkan barakallahu fikum banyak kesenangan, dia akan mengalami kerapuhan. Ketika dia mendapatkan sekian banyak ujian, dia juga akan mengalami kerapuhan kalau tidak memiliki iman kepada takdir. Sehingga kita sangat butuh ya belajar memahami masalah takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.